Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita sampai di halaman 214. Dan di sini pembahasan tentang berdoa. Tentang berdoa. Berdoa itu diijabai. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat Allah Azza wa Jalla An-Nuzul. Allah Azza wa Jalla turun. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Dan ini terjadi setiap malam. Dan kita sudah panjang lebar membahasnya. Kemudian juga kita membahas pada pertemuan sebelumnya tentang takdir Allah Azza wa Jalla dan juga tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sifat Allah dan nama-nama Allah Azza wa Jalla, di mana sifat Allah Azza wa Jalla itu jauh lebih umum daripada nama-nama. Nah, dan disebutkan di sini di halaman 210 penjelasan tentang fayaqulu man yad'uni man yad'uni fayaqulu man yad'uni fastajiba lah man yad'uni fastajiba lah man yas'aluni fa'utiyahu man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Jadi man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa'astajibalah, maka aku akan ijabai dia, mengijabai bagi doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyah, barang siapa yang minta kepadaku, fa'u'tiyah, maka aku akan berikan padanya. Man yastaghfiruni, man yastaghfiruni, barang siapa yang minta istighfar, minta ampunan kepadaku, fa'aghfirullah, maka aku akan ampuni dia. Dan ini dijelaskan penjelasannya. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini ketika menjelaskan kemarin setelah nuzul sepertiga malam terakhir, ya, sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang diijabai untuk berdoa. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkannya dengan apa, tentang doa. Fayaqulu, dan orang tadi mengatakan, orang yang berdoa, jadi ketika nuzul, tentang sifat nuzul Allah Azza wa Jalla, kemarin kita sudah membahas ila sama'id dunya, Jadi ketika ini berkaitan masih dengan sifat nuzul. Wa nu'minu bima akhbar bihi anhu rasuluhu annahu yanzilu kulla lailatin. Dan kita beriman dengan apa saja yang Rasulullah SAW kabarkan, bahwasanya Allah Azza wa Jal itu senantiasa turun setiap malamnya. Setiap malamnya turun. Ila sama'i dunya, ke langit dunia. Dan di mana kemarin kita bahas, kalau ada yang mengatakan tentang hadis Allah Azza wa Jal itu turun setengah malam yang terakhir, maka di situ tidak ada kontradiksi, karena Allah Azza wa Jalla turun sesuai dengan kehendaknya. Dan bisa jadi itu adalah setengahnya itu mulai turun, kemudian sampai di situ menjelaskan sepertiga malam terakhir itu pasti sudah di situ. Sebagaimana kita bahas. Bahkan kita bahas tentang yakhlu minhul ars. Apakah kemudian Allah Azza wa Jalla itu turun, arsnya itu kosong? Itu manfaatnya enggak ada. Orang yang menjelaskan seperti itu adalah orang yang kurang kebiasaan. Artinya apa? Seandainya antum itu mengetahui bahwasanya ketika Allah Azza wa Jalla itu turun ke langit dunia, kemudian arsinya bagaimana? Apakah kemudian antum itu tambah beriman? Antum tambah semangat untuk menuntut ilmu? Semangat untuk mengaji Al-Quran? Kemudian setiap sholatnya antum bisa khusyuk? Itu namanya tanattu' fiddin. Tanattu' fiddin. Ya. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Celakalah, binasalah orang yang tanattu'. Tanattu' itu artinya nyari-nyari dalam agama sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kemudian setelah itu membuat berat. Dan dibuat-buat semuanya. Jadi mencari-cari dari yang tadinya itu sudah jelas, ada hadisnya, kemudian terus bagaimana, terus bagaimana, terus bagaimana, sampai mentok. Akhirnya gak ada jawaban. Oleh karena itu tanatuk seperti itu tidak dibolehkan. Karena apa? Sama dengan syaitan. Syaitan itu memberikan was-was. Siapa yang menciptakan kamu? Allah Azza wa Jalla. Kemudian siapa yang menciptakan Allah? Terus itu menginginkan, syaitan menginginkan agar apa? Antum itu meragu terhadap apa yang antum imani selama ini. Nah, oleh karena itu, kalau menjadi orang yang menjadi wali-wali syaitan, itu akan senantiasa gusar, akan senantiasa tidak pernah mendapatkan ketenangan. Nah, dan nah, jadi ini masih berkaitan dengan apa? Sifat nuzul sepertiga malam terakhir, kemudian doa. Man yad'uni fa astajibah. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajibalah, maka aku akan ijabai baginya doanya. Man yas'aluni fa a'tiyah, barang siapa minta kepadaku, aku akan beri. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Dan barang siapa yang minta ampunan kepadaku, maka aku ampuni dia. Nah, penjelasan di sini. Qaluhu fayaqulu man yad'uni fastajibalah. Man yas'aluni fa'utiyah. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Fihi dalilun ala ta'arudir Rabbi Azza wa Jalla lil-karami. Nah. Fayaqulu man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan baginya. Barang siapa yang minta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya. Dan barang siapa minta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Fihi dalilun, Di dalam perkataan ini ada dalil ala ta'arudi Rabbi azza wa jalla lil karami wal ata'i wal ni'mati wal fadli fi qawlihi man yad'uni fa astajiba lahu. Faman ismu istifhamin yadullu ala tashji'i wa tashwiqi. Di sini jelaskan fihi dalilun, di situ ada dalil tentang apa? Ta'arudu Rabbi. Allah azza wa jalla memaparkan tentang karom, tentang berlimpahnya karunia dari Allah azza wajalla kepada hamba-Nya. Jadi kalau disebutkan lil karom, kepemurahannya, kedermawanannya. Wal ata, pemberian. Wan ni'mah, nikmah. Wal fadl, keutamaan. Fi qoulihi, dalam firman Allah taala, man yad'uni fa astajiba lah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan baginya. Man di sini ismu istifhamin. Apa itu ismu istifhamin? Kata benda. Ya, kata benda. Ini istifhamin. Tanda tanya. Yaitu kata benda yang berfungsi sebagai tanda tanya. Ya. Man yadullu ala tashji'i. Artinya di sini siapapun, ya, siapa yang mau berdoa kepadaku, pastinya aku akan kabulkan. Ya. Ini menunjukkan kepada tashji', motivasi. Tashji', motivasi. Wa tashwiq, ini untuk agar orang itu, ya, hampir sama, ya. Artinya orang ketika berdoa, ketika dia berdoa, jangan nunda-nunda, nanti aja. Atau di situ tentang keinginan Allah Azza Jalla kepada hamba-Nya agar hamba-Nya, para hamba-Nya itu mau berdoa. Jadi ini kalau misalnya dikatakan di situ barang siapa, kalau dikatakan barang siapa bukan sebagai bentuk pertanyaan, ya, maka akan ada syarat nih. Fa astajibalah. Tapi di situ istifham. Jadi siapa yang berdoa kepadaku, aku akan penuhi baginya. Akan aku kabulkan baginya. Nah, sehingga di sini ketika orang menjelaskan seperti itu menjadi bentuk untuk apa? Untuk penyengatan, untuk memotivasi tasyjik dan tasywiq. Di mana tasywiq ini ya bisa diambil dari syauq, syawwaqa, yushawwiqu, tasywiq, artinya di situ bentuk istilahnya mendorong, ya, lebih mendorong lagi, lebih memotivasi, lebih mendorong lagi untuk orang itu berdoa, orang itu meminta kepada Allah, orang itu meminta kepada Allah dan juga minta ampunan kepada Allah. Nah, wa yad'uni ka'an yakula ya Rabbi. Ya, yad'uni itu artinya seolah-olah seperti ya Rabbi, wahai Rabbku. Seolah-olah dia itu mengucapkan ketika berdoa, ya Rabbi. Qaluhu man yas'aluni fa'u'tiyahu. Barang siapa yang minta kepadaku, aku akan berikan padanya. Ka'an yakula as'alukal jannata. Seperti apa? Seolah-olah seperti orang berdoa, ya Allah, aku meminta surga-Mu. Aku meminta surga. Aku meminta kepadamu surga-Mu. Nah, ya. Paham sampai sini? Nah. Jadi, man yas'aluni fa'u'tiyah. Barang siapa minta kepadaku, maka fa'u'tiyah. Ini sama halnya, Mas. Antum menuntut ilmu syar'i, sekarang duduk di majelis ilmu syar'i seperti ini. Antum minta ilmunya kepada ana, atau kepada kitabnya, atau kepada Allah Azza Wajalla? Kepada Allah Azza Wajalla. Ya. Karena apa? Kalau orang itu minta kepada manusia, maka dia akan gagal, Mas. Gagalnya apa? Dia akan senantiasa terpaku dengan namanya ridho orang, ridho makhluk. Makanya disebutkan di sini penjelasan tentang apa? Minta itu kepada Allah aja sih, pasti diberi. Tapi kalau minta kepada orang, bisa jadi sekarang diberi, besok tidak diberi. Kenapa? Karena penjelasannya ridho Rabbi syai'un la yudrak wa ridho ya ridho nas syai'un la yudrak. Ingat-ingat tuh Mas. Ini ana nukilkan dari perkataannya Syekh Shalih Al-Mansari Abdullah. Ridho Rabbi syai'un la yudrak wa ridho nasi syai'un la yudrak. Ridho. Ini tentang ridho. Ya. Jadi kaitannya ridho Rabbi, ya. Ridhonya Allah Azza wa Jalla itu syai'un la yutrak, sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kenapa seperti itu? Ya. Karena ketika kita itu minta kepada Allah Azza wa Jalla ya, tentang ridhonya Allah Azza wa Jalla, maka apa saja yang kita lakukan, kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika antum itu melakukan segala sesuatu itu dalam rangka untuk menginginkan ridhonya manusia, ya ridhonya manusia, maka ridhonya manusia itu adalah syai'un la yudrak, sesuatu yang tidak bisa dijangkau Mas, tidak bisa diketahui dengan pasti. Kenapa seperti itu? Hari ini antum itu mendapat ridhonya, tapi besok belum tentu antum dapat ridhonya. Paham sampai sini? Antum berusaha siang malam bekerja untuk mendapatkan jempolnya manajernya, jempolnya majikannya atau orang bahkan. Nah, ternyata yang disebutkan di situ bahwasanya ridhonya ya. Ridhonya manusia itu sekarang dia memuji-muji. Bagus. Saya ridho dengan pekerjaan. Tapi besoknya ketika antum itu mengalami kesulitan, mengalami kekurangan dan seterusnya, dia enggak ridho. Itulah manusia, Mas. Itulah manusia. Sehingga di situ kalau orang itu sudah mulai meminta dan mencari dan menjadikan ambisi yang paling tingginya itu adalah ridhonya manusia, maka yang terjadi adalah dia akan menjadi depresi, menjadi lemah harapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Nah. Jadi seperti itu Mas. Minta itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dibolehkan kita membahas tentang isti'anah waktu itu, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dan istighosah, minta pertolongan dengan emergensi, dengan betul-betul sangat butuh untuk segera dikabulkan. Itu istighosah. Dalilnya sebagaimana di tafsir surat Al-Qasas yang kita bahas. Fastaghatsa alladziina min syi'atihi 'ala aduwwihi. Dan orang yang dari golongannya minta pertolongan kepada Nabi Musa. Untuk apa? Untuk menolong dia dari orang Kipti yang melakukan kemaksiatan atau kedoliman kepadanya. Nah, itu tentang minta pertolongan Mas. Dan minta pertolongan isti'anah itu bolehkan, antum boleh minta misalnya ya Sony minta, Ustaz, tolong ya, nanti semangati saya ketika nuntut ilmu syar'i. Semangati saya. Boleh. Ya. Atau misalnya, jangan sampai anak nanti lewat, Ustaz, tolong diingatkan. Kasih motivasi, dan seterusnya. Itu boleh. Kenapa? Karena ketika kita minta pertolongan itu, kita tahu orang itu mampu untuk melakukannya. Tapi kalau kita tahu bahwasanya manusia itu sudah mati, sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tidak boleh antum itu minta tolong. Sebagaimana orang-orang isti'anah, istighosah dengan kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan, sebagaimana tadi malam dan sebelumnya, orang-orang sholawatan sampai menjelang pagi, dan itu mengatakan bahwa sholawat yang seperti itu bisa menghadirkan roh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua apa yang diinginkannya akan dikabulkan dengan wasilah perantaraan sholat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan-keyakinan seperti itu tidak ada dalilnya. Dari mana? Yang ada dalilnya adalah dalil kenyataannya. Antum itu bengak-bengok malam hari sampai mau pagi hari, kemudian paginya amburadul lewat sholat subuhnya. Itu kenyataan loh. Itu di Dawung yang biasanya ya pas tanggal malam Selasa dan malam Rabu, malam Rabu dan malam Kamis kemarin, ya itu diwanan, kemudian sholawatan dan seterusnya sampai menjelang pagi. Yang adzan biasanya itu gasik, itu nggak ada yang adzan. Nggak tahu suaranya kemana, apa mic-nya yang rusak, atau orangnya yang ya telat. Ala kulli hal, itu kejadian nyata bahwasanya orang yang terlalu berharap pada orang lain itu akan depresi, dan biasanya itu akan menjadi lifestyle-nya seseorang bahkan ketika sudah usianya tidak muda lagi. Itu ketika yang dicari itu adalah ridhonya manusia, dia itu tidak pernah nyerah dengan untuk mengejar sesuatu dari dunia. Dia pengen ketika dinilai oleh orang lain baik, dinilai oleh orang lain kaya, cukup dan seterusnya. Dia enggak mau dilihat oleh orang lain sebagai suatu orang yang kekurangan, orang yang lemah, orang yang tidak mampu. Itu biasanya seperti itu. Dan lifestyle seperti itu kita bisa lihat kebanyakannya mereka mengeluh dan menyesal ketika di hari-hari terakhir sebelum kematiannya. Itu nasallahu salamun fiyah. Itu salah satu yang poin yang ana sebutkan tentang apa berkaitan dengan apa mengungkap rahasia usia senja. Karena ternyata di usia yang tidak muda lagi, atau ana katakan usia senja, itu kebanyakan orang itu akan terlihat hasil jerih payahnya, trainingnya dia dalam berakhlak dari mudanya. Itu beliau kelihatan. Kalau dari mudanya itu sudah terbiasa untuk mencari ridhonya manusia, dia senang untuk dijadikan punya jabatan ini, punya jabatan itu. Ketika tuanya itu tidak menjabat apa-apa, ngedrop dia. Dia menjadi seolah-olah merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan itu paling dia benci. Sehingga apa yang terjadi? Depresi, Mas. Depresi. Yang biasanya untuk bisa mimpin ini, mimpin itu, punya jabatan ini, jabatan itu, punya gelar ini, gelar itu, ternyata ketika sudah tuanya enggak bisa ngapa-ngapain. Itu nasallahu salamafia. Banyak orang-orang yang dicoba seperti itu. Ya, terutama kayak misalnya orang-orang yang duduk di kemiliteran yang punya jabatannya jelas gitu kan. pangkatnya jelas. Kalau sipil kadang enggak jelas. Iya. Kemiliteran itu sama juga. Setelah pensiun, ya setelah pensiun apa yang dilakukan? Dia aktif di masjid. Walaupun enggak ngerti apa-apa tapi dia pengin tampil. Pengin jadi DKM masjid. Ngatur sana ngatur sini. Kemudian pengin tampil jadi imam, bacaan yang lokor. Rakar-rakaruan ya lahan sana lahan sini. Seperti itu. Karena jiwanya dari mudanya senantiasa yuhibbut tara'us, mencintai untuk dapat jadi pemimpin. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu karena apa? Karena dia senang dipuji oleh orang dan terlalu berharap dengan ridhonya manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Itu ternyata muaranya, muara orang itu mendapatkan cobaan yang dahsyat di akhir kehidupannya, muaranya dari situ. Salah satunya itu apa? Terlalu terbiasa. Ya, sudah terbiasa terlalu lagi. Untuk apa? Mengharap ridhonya manusia. Ya, jadi terlalu berharap kepada ridhonya manusia. Nah, dia akan menjadi sedih ketika orang tidak menganggap dia, dan dia menjadi senang ketika orang itu mengeluh-elukan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qaluhu man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa, siapa yang minta ampunan kepadaku, aku akan ampuni dia. Ka'anya kula, seolah-olah ya, orang itu mengatakan, ya Rabbi ighfirli. Wahai Rabbku, ighfirli. Ampunilah aku. Fadakarallahu ta'ala ma yazulu bihi su'a. Ya. Fadakarallahu ta'ala ma yazulu bihi su'a. Wa ma yahsulu bihi madluba. Fama yazadu bihi su'a fi qalihi man yastaghfiruni. Lianna dunuba sababun lissu'suf. Ini paling penting hari ini. Lianna dunuba sababun lissu'. Nah. Fa'idha gufirat. Ya. Nah. Zala atharuha. Wa ma yahsulu bihi al-madluba fa fi qawlihi man yas'aluni fa'utiyah. Jadi Allah azza wajalla ya senantiasa menyebutkan bahwasanya apa? Ma yazalu bihi su'a. Senantiasa akan ada apa? Kejelekan, Mas. Manusia itu tempat lupa dan salah. Maka kenapa manusia itu disebutkan al-insan? Li'annahu ya, indahu katsratun nisyan. Dia itu punya banyak lupa. Ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkan bahwa dengan memberikan peringatan, ya, itu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Maka kalau ini kaitannya dengan ketika orang itu sudah jarang diperingatkan di majlis ilmu, jarang menghadiri ilmu, jarang mendengarkan Al-Quran, mendengarkan nasihat dari hadis-hadis Nabi SAW, maka hatinya akan gersang, Mas. Yang dicari dunia terus, dunia terus, dunia terus. Antum lihat, orang-orang yang model seperti itu, nasallahu wasallam mafiah, itu biasanya punya sisi depresi yang tinggi, yang terkadang tidak terlihat oleh orang lain. Dan orang-orang yang berusaha untuk menjadikan bahwasanya hidupnya dia, hidup sederhana, hidup yang gak ngoyo, itu akan mendapati ketenangan, rasa aman. Ya, rasa aman. Nah, dan situ disebutkan berkaitan dengan penjelasan di sini, man yastaghfiruni, barang siapa fama yazalu bihi su'a, senantiasa ada kejelekan. Ya. Wa ma yahsulu bihil matluba, dan tidak akan didapatkan apa yang diinginkan. Jadi pasti senantiasa ada kejelekan. Pasti yang dicari itu ya tidak senantiasa bisa diraih. Itu intinya di situ, Mas. Sehingga apa? Harusnya dia berdoa. Berdoa kepada zat yang memberikan. Zat yang mengabulkan setiap doa. Karena apa? Dia meyakini setiap sekarang. Taruhnya sekarang yang paling sepuh di sini, Pak Buang sama Pak Utomo. Ya. Kita tanya, berapa doa-doa yang sudah dikabulkan? Dan berapa kali doa-doa yang tidak dikabulkan? Yang saat ini belum dikabulkan. Ngitungnya susah kan? Iya. Lebih susah lagi adalah menghitung dosa. Dosa apa yang kita sudah lakukan? Itu lebih dahsyat lagi. Untuk berpikir menghitung dosa. Ya. Orang terkadang senangnya saja yang dihitung. Nikmat yang dihitung. Itu pun gak mampu. Apalagi disuruh menghitung dosa. Kalau ngacungin orang, gampang. Tapi ngacungin diri sendiri itu yang sulit. Ya, itu kenyataannya. Maka disebutkan di sini, ya, fadzakarallahu ta'ala ma yazulu bihi su'a. Tidak akan hilang, kejelekannya tidak akan hilang, Mas. Wa ma yahsulu bihil matluba, dan terkadang orang itu tidak akan mendapatkan apa yang dicari. Fa ma yazulu bihi su'a. Begitu juga tidak akan hilang kejelekan itu sebagaimana ya di dalam perkataannya menyastaghfiru, barang siapa yang minta ampunan kepadaku. Di sini li'anna dzunuba sababun lisu, karena dosa di sini dunub atau dambun, Pak? Disebutkan apa? Dunub. Banyaknya dosa salah-salah mafia. Semua kita punya dosa. Tapi terkadang cintanya Allah Azza wa Jal kepada kita itu yang menyebabkan dosa itu menjadi tidak bau, Mas. Dosa kita tidak ada baunya. Dan itu menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya ketika kita itu meminta kepada Allah Azza wa Jal, Allah itu memberikan kecintaan. Kecintaan yang menjadikan seolah-olah dosa-dosa kita yang telah lalu itu tidak dianggap lagi oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Sedangkan ada berapa dosa yang menjadikan itu menjadi ya dosa itu menjadi apa, Mas? Menjadi seolah-olah bagian dari kehidupan kita setiap harinya. Ya. Setiap harinya kita itu ada dosa. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khata', dan khairu khata'ina at-tawwabun. Dan setiap bani Adam itu pasti ya ada dosanya. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu orang yang senantiasa bersegera bertobat. Maka disebutkan ulama terdahulu, seorang sahabat Nawas bin Sam'an, beliau berkata, wa'anna Nawas bin Sam'an qala sa'altu Rasulullah SAW anil birri wal ithm, faqala al birru husnul khulq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bertanya sa'altu Rasulullah SAW, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW anil birri wal ism, tentang bir, tentang kebaikan, wal ism, dan dosa. Faqala, kemudian Nabi SAW menjawab, al birru husnul khuluq. Al bir itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ismu, dan ism dosa, dambun, itu adalah maha kafis sodrika, apa yang tersembunyi di dalam dadamu. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka kalau orang lain mengetahuinya. Orang lain mengetahui apa yang ada di dalam hati. antum yang itu adalah dosa. Ya. Dan ini hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Nah, Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun." Sufyan bin Uyainah rahimahullah, seorang dari dua Sufyan yang kala itu dijuluki seorang ulama ahli hadis. Di mana Sufyan bin Uyainah meninggal tahun 198. Ya. Sedangkan Sufyan bin Sufyan Ats-Tsauri Sufyan Ats-Tsauri itu meninggal 161 Hijriah. Nah, Sufyan bin Uyainah mengatakan qala Ibn Wasi' berkata, "Lau kana lidzunubi," seandainya bagi kebanyakan dosa, "rihun," itu ada bau, dosa-dosa itu ada bau, "ma jalasa ilayya ahadun," maka tidak ada seorang pun yang mau duduk bersamaku. Saking banyaknya dosa, dan dosa itu bau. Paham sampai sini? Maka antum lihat sekarang, kira-kira ketika antum duduk di majelis ilmu seperti ini, kemudian samping kanan kirinya baunya semerbak karena dosa-dosa itu berbau, kira-kira gimana mas? Sanggup gak antum itu duduk di sampingnya ada orang yang baunya dahsyat? Gak enak maksudnya. Bau tidak sedap. Ya. Nah, ini salah satu bagian dari Ibn Wasi' tadi, ya, seorang ulama yang meninggal tahun 123 Hijriah. Nah, dan ini apa yang disebutkan dari penjelasan. Ya, ini pernah nantulis tentang andai dosa itu berbau. Ini dari perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahullah yang menukil dari perkataannya dari Ibn Wasi' yang Muhammad bin Wasi' bin Jabir Al-Akhnas Al-Azdi rahimahullah wafat tahun 123 Hijriah. Nah, kemudian ya, kita lanjutkan. Nah, li'anna dzunuba sababun lis-su, karena banyaknya dosa itu menyebabkan su, menyebabkan kejelekan. Kita bisa lihat mas, banyaknya dosa itu menyebabkan kejelekan. Bahkan dengan sebab dosa, orang yang tadinya saling mencintai satu sama lain menjadi pisah, menjadi apa mas? Gagal, menjadi cerai. Matawaddani fillah au fil Islam summa yufarriqu bainahuma illa bidambin ahdatsa bainahuma. Ini riwayatnya di dalam kitab Adal bin Mufrad. Ya. Hadisnya hasan. Muka makalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah atau dalam Islam, kemudian keduanya itu berpisah, cerai. Ya. Tidak lain disebabkan oleh dosa yang dilakukan seorang di antara keduanya. Dosa dilakukan di antara keduanya. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Maka dosa itu adalah penyebab kejelekan, Mas. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari dosa-dosa. Makanya salah satu bentuk cintanya Allah Azza wa Jalla kepada antum sekarang itu apa, Mas? Antum ditakdirkan duduk di majelis ilmu. Antum dijauhkan dari majelis-majelis su. Seandainya sekarang antum, "Ustaz, afan Ustaz, ana izin akan menghadiri walimahan," tanda kutip. Ternyata walimahan di sana ada dangdutan, ada majelis ghibah, ada majelis dukhakhan, ya. majlis berasap, tahu? Majlis berasap, ya. Ahli hisap, semuanya nyedot dari knalpot, bukan rokok lagi mas, knalpot. Ya, nasallallahu. Maka ketika Allah Azza Wajalla memilihkan antum duduk di majlis seperti ini, itu adalah bentuk cintanya Allah Azza Wajalla kepada kita. Kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak manfaat, kita dijauhkan dari dosa. Karena bisa jadi ketika antum sekarang itu duduk bukan di majlis ilmu, ya bisa jadi antum duduk bersama istri antum. Tapi apa yang kejadian? Gibahin orang. Gibahin orang. Antum mentransfer kebaikan-kebaikan antum pada orang lain. Dan menjadikan diri antum apa? Dipenuhi dengan transfer-transfer dosa dan maksiat. Allahu musta'an. Padahal itu hanya untuk mempererat komunikasi antara suami dan istri. Itu pakai bumbu yang paling sedap. Micin yang paling sedap di antara micin yang ada di dunia ini adalah bumbu ghibah di antara suami dan istri. Lu, itu mas. Bumbu yang paling menyengsarakan dunia akhirat. Bumbu ghibah. Kenapa? Antum paginya siang kerja. Ketemu dengan orang-orang. Sorenya ketemu dengan istri, malamnya ketemu dengan istri. Apa yang dia jadi? Oh tadi ana gini-gini ceritain semuanya. Tadi ngapain mas? Wah, is mulai. Oh fulan ini kena, kayak fulan wah. Kalau aku sengit benar. Biasanya ngono ya, guys. Ngajak istrinya enggak pernah ketemu sama teman antum. Tapi dia udah sengit duluan. Kenapa? Sering diomongin. Allah musta'an. Allah musta'an. Makanya lidzunubi sababul isu. Orang yang terbiasa suami istri yang biasanya makan makanan sehari-harinya adalah ghibah, itu ngeri mas, dia akan menyebabkan kanker yang dahsyat yang menggerogoti apa keharmonisan rumah tangganya. Dia sudah menyebarkan bom molotov di dalam keluarganya karena saat itu ketika dia menggibahi orang, dia sudah mengungkapkan aib-aib orang lain. Maka kapanpun Allah berkehendak, aib-aib di antara keduanya ini akan disingkap, bahkan di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri mas. Apa antum gak membicarakan? Oh tadi kajiannya seperti ini, kan gak pernah. Antum nanyanya, ustadz yang mau ini, ustadz yang dibicarain bukan kajiannya. Coba antum bayangkan, itu yang paling nyantol. Ketika apa? Kajian. Kajian ini mau apa mas? Anui, mau ustadz ini rotok piye yo. Ditanya kajiannya bukan ustadznya. Ya. Aku ini mau jajal ku ngantukan malah. Sing kae lho sing pulang-pulang kae lho. Ini ditanya kajiannya, isinya bukan teman kajiannya. Allah musta. Lho ini kejadian lho. Bukannya enggak kejadian. Assalamualaikum mafia. Dan itu sebab jeleknya apa mas? Kalau orang terbiasa menyampaikan seperti ilmunya jadi gak barokah. Ilmunya jadi gak barokah. Ya. Ana pernah diceritain bapak. Ya. Salah satu seorang adik bapak. Allah ya fathu. Dia. Ya. Orang awam. Orang awam. Tapi dari dulu. Dia paling benci. Untuk ghibah. Dia paling benci kalau orang sudah mulai makan bumbu micin ghibah itu, dia akan keluar, akan menjauhi omongan-omongan itu. Bisa ramai-ramai. Dan itu masya Allah. Sampai sekarang beliau orangnya pendiam, tapi nggak senang ngomong resesi, nggak senang menggibahi, nggak senang juga. Nah, itu bisa jadi keutamaan dari Allah aja. Nah, ini faedah ya. Di sini ghufirat, ketika dosa-dosa itu sudah diampuni, zala asaruha. Tapi gimana mas? Zala asaruha. Ya, hilang pengaruh-pengaruhnya. Wa ma yasulu bihil madluba, dan dia akan mendapati apa yang dicari. Karena yang dicari selama ini kenapa enggak ketemu-ketemu mas? melakukannya dengan dosa kok. Gimana mau hidup, mau tentram, mau bahagia, mau sejahtera, mau mengupgrade diri, tapi senantiasa melakukan dosa, mengaburkan waktu. Ada orang yang pengen, saya itu benar-benar, saya pengen menuntut ilmu syar'i, saya pengen merubah hidup saya pengen bisa umroh, bisa haji dan seterusnya. Ya, terdiam sebentar, kemudian ana tanya, antum punya kebiasaan enggak yang menghalangi seperti itu, menghalangi semua rezeki yang seperti itu, menghalangi nikmat-nikmat Allah yang seperti itu? Antum punya kebiasaan enggak? Kebiasaan yang apa, Ustaz? Kebiasaan yang jelek. Terkadang ada kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang bisa menghalangi adanya rezeki dari Allah Azza Jal, adanya keutamaan dari Allah Azza Jal, menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Apa, Mas? Melakukan hal yang sia-sia, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza Jal dikala sendiri, dikala tidak ada orang yang mengetahuinya. Ya, fa'idha khalau bimaharimillahi intahakuha. Ya, di riwayat Ibnu Majah yang pernah kita bahas, kalau dia itu sendiri-sendiri dengan apa yang Allah haramkan, dia terus-menerus melakukannya, karena orang lain gak ada yang tahu. Wis lah, wis teles, wis basah, ini terus. Seperti apa? Halnya kebiasaan orang nge-game. Ya. Orang nge-game itu gak kenal waktu dan gak kenal usia, Mas, ternyata. Karena baru dapat di usia-usia di atas sana, bahkan maniak banget. Haji, gak habis pikir. Ya, itu bagian dari bagaimana kita itu menjauhkan diri dari dosa, menjauhkan diri dari apa yang menghalangi rezeki itu apa? Itu dosa. Ya. Kemudian nasallahu alaihi wasallam. Begitu juga rezeki yang paling utama yang seorang akan dapati, tapi kemudian terhapus atau terhalangi, adalah ketika seseorang itu berani dengan orang tuanya. Uququl walidain, durhaka kepada orang tuanya. Itu adalah salah satu dosa yang disegerakan di muka bumi ini, Mas. Salah satunya adalah karena dia dosa yang disegerakan adabnya, salah satunya adalah bentuk kemelaratan, kemiskinan, kefakiran yang di depan mata dari orang-orang yang durhaka. Meskipun dia pintar, meskipun dia itu cerdas, meskipun dia itu sehat, meskipun dia kuat, tapi ternyata rezeki semua itu terhalangi dari dirinya dengan sebab durhakanya dia kepada orang tua. Sama-sama, Fi. Dan durhaka itu adalah dosa, dosa yang besar. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan man yas'aluni fa'u'tiya, barang siapa minta kepadaku, aku akan berikan padanya. Amma qawluhu, sedangkan perkataannya ya Rabbi, fahuwa doa'u Rabbi, yaitu doanya kepada Rabb Azza wa Jal, liduhuril iftiqar ilaihi qabla an yakula. Ini ketika antum itu menyebut ya Rabbi, ya Rabbi, ini mencerminkan apa? Menampakkan iftiqar. Ya, iftiqar itu perasaan kiri, Mas. Perasaan butuh. Ya, perasaan tidak punya apa-apa. Ya, qabla an yaqul, sebelum dia mengatakan ya Rabbi, wahai Rabbku, ighfirli, ampunilah aku. Au ya Rabbi, atau ketika dia mengatakan ya Rabbi, wahai Rabbku, ya, a'tini, ya, berikan kepadaku. Akada ja'al hadith, ja'al hadithu anin Nabi SAW. Demikian, ini ada hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan ini semua. Ya Rabbi, ya, ya Rabbi, wahai Rabbi, wahai Rabbi. Kenapa? Dia menyadari bahwasannya ketika dia minta kepada Allah Azza Jal, dia meyakini dirinya itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ya, dan yang mengijabahi adalah Allah Azza Jal. Yang mengijabahi adalah Allah Azza Jal. Wa qawnuhu fi tsulutsi al-akhir min al-laili li'annahu ya alladdu, li'annahu alladdu ma yakunu min an-nawm. Fa yahjiru al-mar'u firashahu wa yaqumu ila rabbih yata'arradu li fadlihi wa karamihi ولهذا كان الجزاء أن الله تعالى يستجيب له إذا دعاه ويؤتيه إذا سأله ويغفر له إذا استغفره Ya, jadi ini nanti akan kita jelaskan setelah sholat maghrib, insyaAllah bin Allah. Naktafi bihadil kudra. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.